Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني أعزكم الله wa barakallahu fikum jami'an. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Amr bin As, di mana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada hadza sahabi jalil, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu al-lail thumma taraka qiyam al-lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan, seperti orang ini, yang di mana dulunya dia orang yang semangat di dalam mengerjakan qiyamul lail, kemudian dia tinggalkan qiyamul lail, tinggalkan ibadah tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Salihin memasukkan hadis ini di dalam sebuah bab al-muhafadzatu 'alal a'mal, disyariatkannya dan sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjaga amalan-amalan yang dahulu dia mulai dan kerjakan. Wa hadha huwa ahabbul a'mali ila Allah 'azza wa jall. Yani al-a'mal allati tu'mal bil istimrar wa bil mudawanah. Qala 'alaihi salatu wassalam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara istimrar, secara konsisten, secara bersambung dan berkesinambungan, walaupun amalan itu sangat sedikit sekali. Maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela dan menasihatkan kepada Abdullah, begitu pula kepada kaum muslimin, ala sabilil umum, untuk sepantasnya tidak meninggalkan amalan-amalan yang dulu dia kerjakan. Dulu dia laksanakan. Bahkan tarkul amal, meninggalkan amalan ba'da ma fu'il, adalah min khisalil yahud wa khisalil nasara, termasuk perangainya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Janganlah kalian itu seperti orang-orang ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara. Lish, tala alaihimul amad, berlalu masa-masa mereka yang dulunya diberikan ilmu, yang dulunya mereka diutus di tengah-tengah mereka para nabi dan para rasul, mengerjakan amalan-amalan, kemudian itu semua ditinggalkan, berlalu masa kemudian itu hilang seketika. Kemudian sebab atau akibat ketika mereka meninggalkan amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan, dulu mereka tekuni, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan menjadi orang-orang fasik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba' alladhi atainahu alkitab fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka mimba bitadzkir wan nasiha, cerita orang-orang yang dulu kami berikan kepadanya alkitab, ilmu. Mereka belajar, mereka memahami hadis-hadis, mereka memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Indahum ilm, fansalakha minha, kemudian ditinggalkan itu semua. Yang dulunya dia belajar, dulunya dia talabul ilmi, dulunya dia alal khair, kemudian ditinggalkan. Fansalakha minha, faatba'ahu syaitan, kemudian syaitan mengikuti dirinya. Dan seperti itulah sya'nu man a'rada an dzikrillah, sya'nu a'rada an talabil ilm, diikutilah syaitan, fakana minal ghawin, kemudian dia menjadi orang-orang yang melampaui batas. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin wa innahum yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, kepada Allah, berpaling dari ibadah, berpaling dari talabul ilm, berpaling pada ijtihad fil amal wa islahin nafs wa akhlaqil karimah, ditinggalkan dan hanya sekedar sebagai riwayat dan biografinya saja. Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin, kami jadikan, gandengkan kepada mereka syaitan-syaitan sehingga syaitan tersebut menjadi qarinnya, menjadi teman dekatnya. Wa innahum layasuddunahum 'anisabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini namanya syaitan menghalangi seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih parah daripada itu, tidak sekedar dia tidak sadar dia sedang ala as-subul ala al-jahim, dia mengira bahwasanya apa yang dia kerjakan, wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwasanya apa yang dia lakukan sudah ala khair, alal huda. Famin hadzal hadis wa min al ayat allati naqra'uha nastafid yanbaghi lana alla natruka amalan aw al a'mal allati kunna nashra'uha la siyama fi hadhihi al azminah al mukhifah azminatil fitan allati qala fiha rasul sallallahu alaihi wasallam taji'ul fitnah yuraqiqu ba'daha ba'dan, di mana fitnah datang sedikit demi sedikit, satu dengan yang lainnya. Ketika datang suatu fitnah, maka fitnah yang sebelumnya dianggap ternyata fitnah yang kecil, terus semakin membesar, membesar dan membesar fitnah tersebut. Wala ya'ti 'alan nasi zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Dan tidaklah suatu zaman itu melewati seseorang kecuali yang setelahnya jauh lebih jelek. Wa nahnu fi hadhihi al-azmina illam nasta'id bil ilm, illam nasta'id bil amal, illam nasta'id bidakwah ila Allah azza wajalla, illam nasta'id bis sabr ala sabilil khair, nahlak wallahi nahlak. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil amali fitanan qaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi ar-rajulu mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya wa sinfun min an-nas alladhina kanu 'ala al-'ilm wa 'ala talab al-'ilm wal hirs 'alayh nara katsiran minhum aw ba'dhan minhum ayuriduna 'ani hadha as-sabil al-khair wa munshaghilun bi umuri dunya yatruk talab al-'ilm wa yatruk ad-da'wah ila Allah wa yatruku a'mal hatta salat jamaah munshaghilun bi umuri dunya wa hadha huwa alladhi khafa alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala mal faqru akhsha alaykum. Ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ma yakhsha ala ummatihi al-faqr bal qala alayhi as-salam دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها المساكين الفقراء ما الفرق أخشى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أبدا ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِنْ يُقَالْ نَحْنُ مُنْشَغِلٌ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الدُّنْيَا مِنْ أَجْلِ أَنْ نَتَصَدَّقْ بِهَذِهِ الْأَمْوَالِ طيب على فرض صحة قولكم هل تستطيعون أن تتصدقوا بجميع أموالكم كما كان الصحابة يفعلون هذه الأفعال يتصدقون بكل أموالهم بل بأنفسهم وهم الصادقون fi aqwalihim la kalla abadan innama turiduna alhayata dunya innama turiduna an tatamatta'un bisayarat wa biljawalat wa billibas wa bilbuyut alfakhirah وكذلك على فرض صحة قولكم الأعمال تتفاوت وأفضل الأعمال كما قال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم لا يعادله شيء لمن صحت نيته المتفرق لطلب العلم وعنده ما يكفيه ولئن كان قليلا هذا خير هذا العمل يعني طلب العلم خير خير الأعمال لمن صحت نيته Wa qala Sufyan, ma a'malu ma a'lamu amalan afdal min talabil ilm. Wa in kuntum fuqara wal masakin uthbutu ala talabil ilm. La siyama fi hadhihi alfitan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul lana lama hadathatil firaq yansah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an madza ta'muruna ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika fitnah itu melanda? Ilzam jama'atal muslimin wa imamahum, berpegang teguhlah kepada jama'atul muslimin, jama'ah ahli sunnati wal jama'ah, alladzina hum min akbari simatihim al-zuhur bil-ilm, al-zuhur bil-amal, al-zuhur bil-dawah ilallahi azza wa jal, wa imamahum. Wallah, qala Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, jama'atul muslimin wa imamahum hum fi hadhal balad, yushir ila bilad Saudiya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Wa fil khutbati thaniyah uridu an ansah li nafsi awalan, fal mutakallim awla bin nasiha. Awal man yuwaja ilayhi an-nasiha, wa kadhalika man istama' li hadhihi an-nasiha. Ar-Rasul alayhi sallam yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Fahadha al-hadith min ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yanbaghi an nata'aqqal wa natafattan, la siyama man yadda'i annahu min tu'adil ilm. Da'i ila Allah yanbaghi an yatakhallaq bihadha al-akhlaqil azim. As-sukut illa bil khair. Wal an nara kathiran minan nasilan yadda'una anfusahum annahum min du'at, lakin idha nazarna ila kalamihim fakalamun fahish, la tayatakallamuna bil khair wa innama yatakallamuna fi majalisin bin nisa wa fil furuj wal firash wa ana la yanbaghi, wa ma'a dhalik hum yuriduna an yakuna at-tullab 'ala al-adab wal akhlaq al-karima. Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqimish shalah.